الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد فالحمد لله إخواني في الدين حفظني حفظكم الله فإن شاء الله تعالى كان kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Daruratul Ihtimam Bisunanin Nabawiyah tentang urgensi ataupun pentingnya perhatian terhadap sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dari apa yang dikumpulkan dari Syekh Abdul Salam Ibnu Barjas Ibnu Nasir Ali Abdul Karim rahimahullah ta'ala rahmatan wasiah. Di pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang at-ta'rifu bis-sunnah, definisi atau apa yang dimaksud dengan as-sunnah secara bahasa maupun dalam lisan syari' wa sadril awal, secara bahasa dimaknai sirah maupun tariqah, metode maupun jalan, dan dalam lisan syariat, dalil-dalil syariat ketika disebut sunnah, maka yang difahami darinya adalah hukum-hukum yang datang dalam syariat secara umum. Ini yang difahami dari kalam Rasul alaihissalatu wassalam, demikian pula dari kalam sahabah dan juga tabi'in, murid-murid mereka, ketika menyebut sunnah dalam konteks istihsan, yaitu menganggap baik suatu perkara. Maka yang dimaksud sunnah adalah hukum-hukum syariat secara umum, baik dalam hal akidah, baik dalam hal amaliyah, ibadah, yang wajib maupun yang sunnah itu sendiri. Dan demikian adapun pada perkara yang ketiga, makna as-sunnah fi arfil muhaddithin, menurut kalangan ulama ahli hadis, ini yang terakhir kemarin sampai di situ, adalah ma'utiru anin nabi sallallahu alaihi wasallam, segala apa yang diambil, diambil dan ditinggalkan dari Nabi alaihi wasallam, min qaul, baik berupa ucapan, sabda-sabda beliau yang disebut dengan sunnah qauliyah, awfil, atau berupa perbuatan-perbuatan Nabi alaihi wasallam, cara salat beliau, cara wudu beliau, perbuatan, dan tadi ucapan seperti innamal a'malu binniyat, innal halala bayyin wa innal harama bayyin, semua sabda Nabi alaihi wasallam, atau fi'il berupa perbuatan, itu juga disebut sunnah menurut para ulama al-hadis, meskipun Nabi tidak mengucapkannya, namun dinukilkan oleh para sahabat, dulu Rasul alaihissalam melakukan demikian. Kata Anas bin Malik, dulu Rasul alaihissalam melakukan demikian. Kata Abdullah bin Umar, dulu Rasul alaihissalam berbuat ini dan itu. Seorang sahabat mengatakan Rasul dulu berbuat ini, melakukan ini dan itu, ini sunnah menurut ulama al-hadis. Demikian pula autakrir, bahkan sekedar persetujuan dari Nabi alaihi wasallam, ada perbuatan dilakukan di hadapan beliau atau sahabat melakukan satu amaliyah, perbuatan atau ijtihad, dan disetujui oleh Nabi alaihi wasallam, tidak diingkari, maka itu pun ulama al-hadis menganggapnya sebagai sunnah, sunnah takririyah, sunnah sebagai persetujuan dari Nabi alaihi wasallam. Ya, seperti pernah kita contohkan, Bilal melakukan sholat sunnah 2 rakaat setiap kali selesai wudhu. Ya. Ya, Nabi SAW diperlihatkan ya, dalam langkah Bilal di mendapat nikmat di jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul bertanya, ya Bilal, apa yang kau lakukan sehingga kau mendapatkan demikian dan demikian seperti diperlihatkan kepadaku? Alhamdulillah Rasulullah SAW. Kemudian Bilal menyebutkan, tidak ada ya Rasul, kecuali tidaklah setiap kali aku berwudu kecuali aku melakukan salat sunnah. Ini sunnah wudu. Rasul membenarkannya, tidak mengingkarinya. Ya. Makanya disebut sunnah takririyah. Dan ini sikap tengah dalam hal ini. Ya. Artinya bukan kemudian semua perbuatan amal ibadah asal tidak dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu enggak boleh. Itu bukan ibadah. Tidak juga. Ada sahabat-sahabat yang melakukan ibadah dibenarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disetujui, tidak diingkari, itu ibadah. Karena wahyu belum terputus. Dan Allah mengatakan, "Ma farratna fil kitab min syai'." Kami tidak melewatkan barang sedikit pun dalam Alkitab. Jika ada sesuatu itu batil atau mungkar, pasti Allah wahyukan dan diingkari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, seorang sahabat dulu berdalil tentang bolehnya sesuatu ketika Rasul masih hidup dan tidak ada pengingkaran. Mereka berdalil bolehnya perbuatan itu. Ya. Ketika mereka melakukan sebagaimana kata mereka, kunna nahzil wal Qur'an yanzil. Kami dulu melakukan azl, ya. Sementara Al-Qur'an masih turun, ya. Dan ini pernah kita sebutkan, yakni seorang menumpahkan air maninya di luar, dan di sana sebagian yaitu ada yang mencela, tidak membolehkan, dan Yahudi menganggap itu pembunuhan terselubung karena itu calon janin, calon anak. Namanya manusia diciptakan dari min ma'in mahin, dari air yang hina, dari air yang tumna, ditumpahkan, dicurahkan mani. Maka Yahudi melarang hal tersebut, tidak boleh. Dan sahabat mengatakan, kunna na'zil wal Qur'anu yanzil. Kami dulu melakukannya sementara Al-Qur'an masih turun. Ya, asal dengan istinya, bukan dengan istinna ya, atau onani. Dan itu dihukumi haram sebagaimana pernah kita bahas ketika membahas sifat salat ya, yang terkait dengan surat Al-Mu'minun ya. Pernah kita bahas tentang haramnya. Ini contohnya. Ketika ada di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengetahuinya dan tidak mengingkarinya, itu minimal menunjukkan boleh dan tidak dilarang. Adapun sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahyu telah terputus. Orang melakukan yang halal, yang haram, ya, perbuatan, wahyu sudah terputus. Oleh karena itu, Ummu Aiman, ya, salah seorang, seingat saya, yang pernah mengasuh atau Nabi alaihissalatu wassalam, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, Abu Bakar dan Umar menjenguk Ummu Aiman dan mendapatinya sedang menangis. Dan ini lihat para sahabat ya, ketika Rasul sudah tidak ada atau orang yang mereka cintai sudah tidak ada, mereka ganti dan teruskan kebaikannya dengan menyambung orang-orang, pihak-pihak yang dicintai orang yang meninggal. Siapa orang-orang yang dicintai oleh Rasul, yang dekat dengan Rasul SAW? Abu Bakar dan Umar kepeninggal Rasul. Abu Bakar khalifah, khalifatul Rasul. Dan Umar Al-Faruq, tokoh tinggi sahabat. Ya. Namun mereka berdua datang hanya kepada seorang nenek-nenek tua. Ya. Yang mungkin dari strata, ya, atau mungkin kedudukan ya, tidak sebagaimana Abu Bakar dan Umar. Tapi sahabiyah yang mulia, seorang muslimah mukminah dekat dan disayangi oleh Rasulullah SAW, Abu Bakar Umar datang ke tempatnya, melihatnya menangis dan ditanyai, "Malaki, kenapa engkau ya Ummu Aiman menangis sepeninggal Rasul, karena wafatnya Rasul? Bukankah Nabi SAW telah berpindah ke tempat yang lebih baik? Bukankah keadaan Nabi SAW kita yakin lebih baik daripada sebelumnya?" Kemudian Ummu Aiman menjawab yang maknanya, "Bukan karena aku menangis, bukan karena kepergian beliau, wafatnya beliau, dan mengkhawatirkan keadaan beliau, bukan. Namun aku khawatir karena wahyu telah terputus dari langit. Maka Abu Bakar dan Umar pun tersentak dan keduanya pun ikut menangis. Maka sebenarnya Rasulullah SAW, al-wahyu qadinqata, telah terputus wahyu itu. Minas sama dari langit. Karena beliau, ya, yaitu khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Dulu di masa Nabi Rasulullah SAW masih hidup, wahyu masih ada. Yakni ketika ada sesuatu yang haram, yang dilarang, hingga disebutkan. Ya, sampai sempurna dan tidak ada sesuatu pun yang terlewatkan kecuali dijelaskan hukum-hukumnya. Baik. Dan kalaupun ada perkara-perkara yang baru seperti Rasulullah SAW, tetap bisa diambil istinbat hukum dari dalil-dalil syariat, Alkitab maupun As-Sunnah. Ya, ini secara kaidah. Kemudian pula menurut ulama muhaddisin, sunnah juga mencakup au sifat khalqiyah, atau berupa sifat-sifat khalqiyah. Sifat khalqiyah adalah seperti penciptaan Rasulullah SAW, pernah kita sebutkan rambut beliau seperti apa, tinggi beliau, pendek beliau seperti apa, warna kulit beliau seperti apa. Ini juga masuk istilah sunnah menurut ulama muhaddisin. Au khuluqiyah, atau berupa sifat khuluqiyah, yang berupa sifat akhlak. Ya, kalau di dalam kitab Kundul tidak disebutkan di sini apa harakatnya, ini jangan salah baca ya. Kebetulan di sini disebutkan khalqiyah dan khuluqiyah, ini beda makna. Khalqiyah ini yang mencakup dengan sesuatu yang membahas tentang penciptaan, artinya bagaimana bentuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tinggi beliau, warna kulit beliau, dan hal-hal yang semisalnya. Au khuluqiyah, kalau khuluqiyah terkait dengan akhlak, umat beliau, bagaimana tawaduknya beliau, dermawannya beliau, murah hatinya beliau, penyabarnya beliau, dan hal-hal yang lain menyangkut karakter ataupun akhlak. Maka ini semua mencakup dan dianggap termasuk sunnah oleh menurut ulama ahlul hadis. Au siratin ba'dal bihtah, wa qad yadkhulu ba'du ma qablaha. Dan juga perjalanan hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah dibangkitkan menjadi nabi, yani setelah diangkat menjadi nabi, itu yang menjadi dalil. Dan terkadang masuk sebagian perjalanan hidup yang sebelumnya, ketika dibenarkan dalam syariat, ya, dibenarkan maka masuk. Ada pun yang tidak, maka yang dianggap setelah turun wahyu kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang ketiga. Pengertian as-sunnah menurut ulama ahlul hadis. Rabi'an yang keempat, pengertian as-sunnah, kita lanjutkan. Pengertian as-sunnah indal usuliyin, menurut para ulama usuliyin. As-sunnah indal usuliyin aslun min usulil ahkam asy-syar'iyyah wa dalilun min adillatiha. As-sunnah menurut ulama usuliyin, ahli usul, usul fiqih, ya. Bahwasannya as-sunnah merupakan pokok dari pokok-pokok hukum dalam syariat dan dalil di antara dalil-dalil dalam syariat. Okay. Dikarenakan usul, terlebih usul fiqih, membahas tentang ahkam syariah, hukum-hukum syariat, dan bagaimana beristimbat. Beristimbat itu mengambil hukum, ya, dari suatu dalil, ya. Ya, karena itu disebutkan tentang ilmu ini, ya, disebutkan adalah ilmun yudrasu adilatul fiqh al-ijlami al-ijmaliyah wa ma yatawassalu bihi ila al-adillah wa turuq istinbatil ahkam asy-syar'iyyah min adillatiha wal ijtihad wal istidlal. Dan kita tidak memperdalam dalam bab ini karena beberapa faktor, terlebih juga di sini bukan pembahasan kita tentang membahas fikih atau usul fikih. Maka namun hanya apa yang terkait dengannya, bahwasanya usul fikih itu membahas kaidah-kaidah, suatu ilmu yang membahas kaidah-kaidah usuliyah, yakni suatu pokok, ya, dasar yang di situ diambil rumusnya kaidah-kaidah tadi dari dalil-dalil hukum syariat. Jadi dilihat dari dalil A, dalil B, dalil C, disimpulkan ada sebuah kaidah. Misalnya ada banyak kejadian diperhatikan dengan tatabbu' wal istiqra', dipelajari, diteliti, diperiksa sekian banyak dalil, kemudian disimpulkan oleh para ulama usuliyin ada sebuah kaidah baku demikian. Contohnya misalnya daf'ul madarrah muqaddam ala jalbil manfaah, mencegah madarat lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Sesuatu kalau dilakukan timbul madarat, maka kita tunda meskipun di situ ada maslahatnya. Yang pernah kita contohkan, contoh mudanya seperti di situ mereka ambil ulama usuliyin dari beberapa kejadian-kejadian, termasuk perbuatan-perbuatan Nabi alaihi wasallam, sikap-sikap Nabi alaihi wasallam. Contohnya ketika Nabi alaihi wasallam hendak merenovasi Ka'bah. Ka'bah yang dijabati ketika itu tidak sebagaimana asas Ibrahim, di atas pondasinya Ibrahim. Dan Nabi berkeinginan untuk membongkarnya dan membangunnya persis seperti yang dibangun di masa Nabi Ibrahim AS dengan putranya Ismail. Namun karena khawatir kaumnya tidak terima, ya, karena Quraisy yang membangun kembali setelah rusak, kemudian mereka urunan, sungan, dan mereka membangun kembali. Dan ketika tidak cukup dananya, mereka tandai dengan lingkaran hijr, gitu, yang lengkung. Gitu. Ya. Ya. Untuk menandai itu bagian ujung Ka'bah. Sehingga disebutkan Ka'bah itu aslinya yang lancip itu dua, ujung pojok, yang dua yang seterusnya itu melengkung. Dan agak persegi panjang, agak panjang. Namun ketika tidak cukup, kemudian mereka tandai dengan hijab dana mereka dan batu dan berbagai macamnya tidak ada. Kemudian mereka cukupkan sampai di situ dan mereka beri tanda. Ya, oleh karena itu ketika tawaf, tidak sah ketika tawaf masuk di dalam hijab. Ya, putarannya harus di luar hijab, yang sering disebut orang hijab Ismail. Ya, tidak sah, karena itu termasuk bagian dari Ka'bah. Maka harus melingkar dari luarnya. Ya. Dan sholat, kalau yang tidak bisa sholat di dalam Ka'bah, masuk pintunya, maka sholat di dalam hijab. Meskipun sebagian ulama mengatakan tidak semua bagian hijab, namun sebagian besar di depan, itu masuk bagian dalam Ka'bah. Ala kulin pembahasan dari para ulama, syahidnya adalah Nabi AS sempat ingin merenovasi Ka'bah, menghancurkannya, namun Rasul mengatakan laula makhafata qaumiki ya Aisyah la hadamtul Ka'bah wala banaituha ala asas Ibrahim wala ja'altu babaha wala ja'altu laha babaini wala alsaqtu babaha ila al-ardh. Kalau bukan khawatir kaummu ya Aisyah, aku akan hancurkan Ka'bah, aku akan bangun kembali Ka'bah persis di atas pondasinya Nabi Ibrahim, dan aku akan jadikan pintunya dua, dan aku akan tempelkan pintunya ke tanah, bukan di atas, dan dibuka. Itu Nabi Alaihissalam. Namun Nabi tidak melakukannya. Kenapa? Khawatir kaummu tidak terima ya Aisyah, sehingga mereka ya tersinggung, tidak suka, benci. Akhirnya pun mereka bahkan sampai na'udzubillah mencaci maki Rasul dan bahkan bisa murtad dengan itu, waliyadzubillah. Maka Rasul mencegah karena madaratnya lebih besar. Baik. Dan ini satu kejadian. Kejadian yang lainnya banyak disebutkan. Nah, ada seseorang yang memprotes Nabi AS. I'dil ya Muhammad, bersikap adillah ya Muhammad ketika membagi ghanimah. Dan dia pun bersumpah demi Allah, sesungguhnya pembagian ghanimah ini tidak diinginkan padanya wajah Allah. Artinya tidak ikhlas pembagian ghanimah ini. Rasul dikatakan tidak ikhlas. Ya subhanallah. Ini Dzul Khuwaisirah, Ra'sul Khawarij, Tikal Zatul Khawarij. Dan Umar sempat minta izin, da'ni adribu unuqah, biarkan aku memegang lehernya ya Rasulullah. Dalam keadaan para ulama mengatakan boleh. Ya, yang berulang disebutkan sampai ulama menulis kitab Syatimur Rasul, Syarimul Maslul ala Syatimur Rasul. pedang terhunus bagi yang mencaci maki Rasul alaihi wasallam. Namun bukan main hakim sendiri, penguasa yang melakukannya menetapkan hukum. Ya. Dan orang yang mencaci maki Rasul dalam syariat, boleh dia dihukum mati, tetap diminta taubat, ditanyai, di cross check, tersebut benarkah? Ya, demikian ini dan wa illa kembalikan yaitu hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang melakukan dia yang berwenang. Baik, kembali ke sini. Rasulullah SAW tidak mengizinkan Umar untuk menghukumnya. Ya. Kemudian karena Rasulullah SAW mengkhawatirkan nanti apa kata orang Muhammad membunuh temannya sendiri. Karena dia yang dianggap muslimi, termasuk di antara jajaran para sahabat, dia termasuk di antara para sahabat yang bahkan artinya termasuk bersama rombongan para sahabat yang berjihad. Wa illa sebenarnya para ulama mengatakan Zulkuwaisirah minal munafiqin, termasuk munafik. Namun orang menyangka dari luar itu teman-temannya, karena bahannya sama, sholat bersama, jihad bersama. Apa fitnah muncul, timbul di sana. Maka ini hanya dua contoh dari sekian banyak contoh-contoh dalil. Maka para ulama sendiri menyebutkan sebuah kaidah, daf'ul madarrah, mencegah madarrah lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Dan dipakai dengan kaidah ini menjadi berbagai macam kasus yang kita hadapi. Ya, contohnya seseorang di rumah ya, sakit, menunggui nenek keras, nenek sakit keras di rumah, dia ingin takziah ya. Ya, pahala. Namun dia ada amanah tanggungan, kalau nenek sakit keras sendirian di rumah ditinggal bahaya. Ya. Maka dia pilih tidak takziah, kehilangan pahala satu kirat, dua kirat, karena ini lebih wajib. Begitu pula seseorang ada panggilan ke sana yang sifatnya sunnah atau fardu kifayah, sementara dia ada tanggungan ya, mendidik anak-anak, menjaga titipan ya, amanah ya, sementara iblis, talbis iblis, syaitan akan menggoda seseorang bukan hanya kalau dengan yang haram tidak bisa, dengan yang makruh, dengan yang mubah, bahkan menyibukkannya dengan yang sunnah agar meninggalkan yang wajib. Oleh karena itu, sekalipun ada maslahatnya, ditunda, tidak dikerjakan, karena ini yang lebih penting. Ya. Karena kalau ini saya lakukan, wah ini bahaya, nanti nenek bisa ada apa-apa. Ini misalnya. Oleh karena itu, syariat membolehkan, termasuk uzur orang yang boleh tidak berangkat salat berjamaah dari para lelaki mungkin sehat, sudah dibahas. Selain marid yang sakit, demikian pula juga khaif, orang yang khawatir, takut keselamatan dirinya, nyawanya ketika keluar rumah ya, ada apa-apa. Dan itu dilakukan oleh Utsman bin Affan ya, dikepung rumahnya, biasanya mengimami salat berjamaah, tidak keluar rumah sekian hari karena di demo, diprotes rumahnya, dikepung oleh orang-orang Mesir, menuduh Utsman telah melakukan nepotisme, kolusi dan seterusnya, hingga ada yang merangsek masuk ke rumah dan membunuh Khalifah Utsman bin Affan. Dan ada kisahnya masyhur, Utsman sendiri ditawari oleh sahabat-sahabat Madinah agar mereka diusir, namun Utsman tidak ingin pertumpahan darah. Ya, Utsman kalau mau bisa coba usir mereka, banyak teman-temannya Utsman, pasukan Madinah ya, jagoan-jagoan, namun Utsman tidak ingin terjadi pertumpahan darah. Jangan, biarkan saja kalian lakukan aktivitas kalian tetap. Dan bahkan istrinya Utsman dipulangkan lewat pintu belakang, disuruh pulang lewat pintu belakang, diantar pulang ke rumah keluarganya. Utsman di rumah sendirian dan demikian seterusnya sampai beliau wafat terbunuh syahid. Syahidnya di sini beberapa hal syariat membolehkan. Di situ ada masalah, bukan hanya masalah, aslinya kewajiban. Menurut pendapat yang kuat, dan insya Allah akan kita bahas di hari Selasa tentang hukum-hukum salat berjamaah. Ya. Tapi di situ boleh tidak berangkat ketika ada madharat, dikhawatirkan madharat. Dan banyak lagi contoh-contoh dalam syariat. Ini yang dibahas dalam usuliyin, usul fiqih, dan bukan di sini kita membahas lebih tentang usul fiqih. Ini contohnya. Maka as-sunnah itu menurut ulama usul fiqih, usuliyin adalah apa yang menjadi hukum-hukum syariat. Maka tidak masuk di situ apa yang dinukilkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa khalqiyah, maksudnya ya, artinya kulitnya Nabi seperti apa, warna kulitnya, bentuk rambutnya Nabi, ikal atau lurus atau keriting. Demikian pula ya, bagaimana apa bidangnya Nabi SAW dan seterusnya. Masuk enggak di sini dalam pembahasan usuluddin? Tidak masuk ya. Karena tidak menyangkut dengan ahkam syariah, hukum-hukum syariah. Ya kan? Tidak masuk dalam hukum-hukum syariah. Seorang kemudian dituntut untuk kulitnya seperti kulitnya Nabi SAW. Anda ada hubungannya. Tingginya sedang seperti tingginya Nabi SAW. Begitu pula rambutnya tidak terlalu keriting, tidak terlalu lurus, tapi agak bergelombang, dibikin seperti Nabi SAW. Kan enggak, enggak ada kaitan dengan hukum-hukum syariat. Maka disebut istilah sunnah menurut usuliyin hanya apa-apa yang berkaitan dengan dalil-dalil hukum syariat. Itu saja. Ya. Ucapan beliau, perbuatan beliau, ia masuk. Ya. Dan demikian pula termasuk faedah-faedah yang diambil dari badannya. Kemudian sebagaimana kita singgung, kita tidak baca seluruhnya, namun kita ambil secara ringkas apa beberapa dari definisi-definisi di sini yang ada. Ada perkara penting yang tidak disampaikan di sini oleh penulis Rahimah Ta'ala, tanbih, peringatan penting tentang pembahasan usuliyin terhadap as-sunnah. Ini penting dan beliau sampaikan di sini. Anna ba'dal usuliyin yara anna rubbata sunnah mutaakhiratun 'alal kitab anil kitab bil i'tibar. Termasuk yang penting untuk diperhatikan di sini bahwasanya sebagian ulama usuliyin berpendapat kedudukan sunnah itu lebih mundur atau di belakang setelah al-kitab Al-Qur'anul Karim fil i'tibar. Dalam mengambil ibrah, mengambil pelajaran dan hukum padanya. Sebagian usuliyin menganggap nomor satu Al-Quran, kemudian As-Sunnah Hadis dalam pengambilan hukum. Kemudian Syekh di sini tidak mengingatkan. Waqad ajadal allama Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq fi raddi hadzal qaul. Sungguh al-allama Syekh Abdul Ghani Abdul Khaliq telah berbuat baik, bagus dalam membuat tulisan bantahan terhadap pendapat ini. Nanti akan diterangkan di sini insyaallah taala. Yang kita bahas bukan mana yang lebih afdal, mana yang lebih banyak keutamaannya, bukan itu. Namun dari sisi hujjiyah, dari sisi sebagai dasar hukum dalam syariat. Wa bayanu butlani. Syekh Abdul Ghani rahimahullah menyebutkan kebatilan prinsip tadi. Haitsu aqada mabhasan fi kitabihi al-mati hujjiyatus sunnah. Beliau membuat satu pembahasan bagus dalam kitabnya Hujjiyatus Sunnah tentang yaitu dianggap sebagai hujjahnya sunnah. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan dari Quran, tapi sabda-sabda Nabi, perbuatan-perbuatan Nabi itu hujjah. Itu dalil, itu dasar hukum dan bukan hanya Quran saja. Beliau menyebutkan dalam kitab tersebut lihadzal gharb dalam tujuan tersebut yaqulu fi sadri. Beliau mengatakan yang awalnya, beliau mengatakan as-sunnatu ma'al kitab fi martabatin wahidah min haitsul i'tibar wal ihtijaj bihima 'ala al-ahkam asy-syar'iyyah. Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan al-kitab, dengan Al-Qur'an itu berada pada satu martabat, satu tingkat dari sisi al-i'tibar wal ihtijaj, pengambilan hukum, pengambilan hujjah alal ahkam syariah, terhadap hukum-hukum syariah. Dari sisi itu, bukan dari sisi yang lain. Dari sisi sebagai dasar hukum syariat agama kita, Al-Quran dan As-Sunnah sama, dua-duanya sebagai dasar hukum. Adapun dari sisi yang lainnya disebutkan oleh beliau minal ma'lum wali bayani zalika naqul, untuk menjelaskan hal ini kami katakan, kata beliau Syekh Abdul Ghani, dinukilkan di sini nulis, termasuk hal yang dimaklumi diketahui annahu la niza'a fi anna al-kitaba yamtazu 'an as-sunnah wa yadhilu 'anha. Termasuk hal yang tidak diperselisihkan bahwasanya al-kitab, kitabullah Al-Qur'an itu memiliki keistimewaan lebih dibandingkan dengan as-sunnah, memiliki keutamaan lebih daripada as-sunnah. bi anna lafzahu munazzalun min indillah, dari sisi contohnya lafaz-lafaznya diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kata perkatanya, huruf per hurufnya, maka dinisbatkan Al-Qur'an itu kalam Allah, kalamullah, firman Allah. Ya, jelas tentunya firman Allah tidak bisa dibandingkan atau di istilahnya sisi mukjizatnya, bagusnya bacaannya dan yang lain enggak mungkin dibandingkan dengan kalam yang lainnya. Kan gitu ya. Dari sisi ini jelas Al-Qur'an memiliki kelebihan. Muta'abbadun bi tilawati. Bahkan bacaan Al-Qur'an muta'abbadun bi tilawati, dijadikan sebagai wasilah ibadah atau dijadikan sebagai bentuk ibadah. Sekedar membacanya Al-Qur'an, satu ayat, dua ayat, satu kalimat, dua kalimat, itu pun berpahala. Bahkan satu huruf. Rasul mengatakan, lam akul alif lamim harf, walakin alif harf, walam harf, wa mim harf, dinilai 10 kebaikan sendiri. Yang itu tidak ada pada sabda Nabi SAW. Dari sisi ini jelas, Al-Quran memiliki kelebihan. Bahkan sampai pun hadis Qudsi. Hadis Qudsi itu ucapan yang disebutkan kepada Allah, tapi bukan Al-Quran. Ini juga apa yang dikirimkan oleh Allah, hadis Qudsi, disampaikan oleh Nabi SAW, tapi bukan Quran. Ya. Dan kita tahu firman Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman bukan hanya dengan Al-Qur'an. Dulu Taurat yang asli, firman Allah, Injil, kalam Allah, Allah berbicara dengan malaikatnya, dengan hamba-hamba yang dikehendakinya, dengan Jibril, dengan yang lainnya. Dan termasuk firman Allah adalah Al-Qur'an. Baik. Adapun Al-Qur'an ini muta'abbadun bitilawati. Diambil ibadah dengan membacanya, baik di dalam salat maupun di luar salat, dianggap ibadah. Mu'jizun lil bashari. An ya'tu bimithlih, sebagai mukjizah. Ya, disebut mukjizah itu a'jaza yu'jizu, itu yang melemahkan. Artinya melemahkan maksudnya apa? Bukan melemahkan akidah, melemahkannya, bukan. Melemahkan yang lainnya untuk bisa menandinginya. Enggak ada yang bisa melemahkan selainnya. Artinya tidak ada yang bisa menandinginya dalam hal keajaiban, keistimewaan, kehebatan. Enggak ada. Ya, itu disebut mukjizah. Ya. Dan disebutkan oleh para ulama, di antara mukjizat Nabi SAW, Al-Quran Al-Karim. Dan bukan berarti Nabi SAW mukjizatnya hanya itu, banyak. Nabi pernah bulan pernah terbelah di zaman Nabi SAW. Nabi memasukkan tangannya ke bejana, keluar dari jempol atau ujung-ujung jari beliau air yang banyak. Nabi SAW selamat dari usaha-usaha pembunuhan berapa kali. Ya. Nabi SAW. Begitu pula Nabi melempar segenggam pasir ke arah pasukan musuh. Wa ma ra'aita id ra'aita walakin Allah ra'a. Mereka semua tidak bisa melihat satu pasukan. Nabi banyak sekali mukjizat. Namun kenapa disebut Al-Qur'an? Al-Qur'an jadi disebutkan oleh para ulama, ya. Tiap-tiap nabi diutus dengan membawa mukjizat sesuai dengan kaumnya. Ketika di masa Nabi Musa alaihissalam tersebar praktek sihir, maka apa yang membuat mereka tercengang dan mau percaya? Ya, terdorong. Mestinya dengan hal-hal yang mengalahkan sihir mereka. Nabi alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam melemparkan tongkatnya, ya, menjadi ular dan memakan ular-ular kecil mereka, memasukkan tangan kanannya ke sakunya, keluar sinar cahaya putih dari tangan beliau, bahkan membelah apa laut terbelah. Dia alaihissalam mukjizat. Nabi Isa alaihissalam tersebar di masa itu. Orang terpukau masyarakat dengan kesehatan, bisa menyembuhkan ini, menyembuhkan itu. Nabi Isa AS, orang buta sejak lahir, sembuh biiznillah. Bahkan orang mati dihidupkan dengan seizin Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka yakin ini pasti bukan manusia, ini pasti bukan, yaitu datang dari apa, semata manusia, kecanggihan, kehebatan, kecerdasan, ini pasti utusan Allah. Dorongan. Ya, di samping juga hujah, dalil, ayat-ayat Allah yang ia sampaikan, tapi juga ada keajaiban-keajaiban yang memang mendukungnya, sehingga sebagainya beriman, dan yang tidak, siksaannya lebih berat. Maka Nabi SAW di masa beliau dikenal kaum Quraisy dengan Asy-Syu'ara, dan disebut oleh Allah dalam salah satu suratnya Asy-Syu'ara, para penyair, orang yang suka melantunkan syair ini, syair itu, hebat sekali mereka menyebutkan syair ini, syair ini. Dan ketika Rasulullah SAW membacakan ayat-ayat yang khususnya makkiyah di awal, ya, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, mereka yakin demi Allah itu bukan ucapan manusia. Ya. ini bukan manusia. Saya belum pernah mendengar syair manapun yang seperti itu. Takjub. Bahkan sebagian mereka ada yang sampai nutup telinga dipersenai oleh yang lain. Jangan kalau engkau dengar nanti engkau haji ke Mekah ada orang membaca suara-suara aneh, lantunan-lantunan aneh, namanya Muhammad, jangan kau dengar. Dia sempat nutup telinganya di awal. Namun Allah kehendaki lain. Sedikit-sedikit dia mendengar dan dia penasaran, dia buka. Saya orang yang bisa berpikir. Kalau ini baik saya akan ambil, kalau ini jelek kan saya tinggalkan. Dia buka. Suaranya subhanallah, isinya luar biasa, kandungannya luar biasa. Dan mereka yakin demi Allah ini bukan kalam bashar, bukan kalam manusia. Itu syuara. Maka disebutkan tiap nabi Allah berikan mukjizat sesuai dengan kaumnya. Dan sekali lagi, bukanlah mukjizat Nabi Muhammad SAW semata-mata Quran. Banyak tadi telah kita sebutkan. Ya, selamat dari usaha pembunuhan banyak. Ya, melempar pasir orang bisa tidak melihat seluruhnya. Demikian memasukkan tangan keluar air dari ujung-ujung jari dan semisalnya banyak lagi. Baik. Kembali ke sini, maka disebut mukjiz. Al-Quran, kalamullah, mukjizat. Allah tantang manusia untuk bisa mendatangkan yang serupa dengan Al-Quran. Dan sejak dulu hingga sekarang belum ada yang bisa. Bahkan Allah tantang sampai mendatangkan 10, semisal 10 surat, ataupun satu surat saja yang semisalnya. Tidak ada yang bisa. Ya. Ayatul Bimizri. Untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Dan mereka tidak ada yang bisa. Ya. Maka dari sisi ini, Al-Quran jelas lebih diutamakan. Memiliki keutamaan-keutamaan dan keistimewaan dari sisi ini. Walakin dzalika la yujibu tafdhil bainahuma min haitsul hujjah. Akan tetapi ini tidak mengharuskan dilebihkan keutamaan Al-Qur'an dibandingkan dengan sunnah dari sisi hujjah, dari sisi dasar hukum. So, kalau Al-Qur'an saya mau ngambil ini sebagai dalil dasar hukum. Kalau hadis saya enggak mau. Lah, sama keduanya dasar hukum dalam syariat. Insyaallah kita lanjutkan pada azan, kita skors azan dulu insyaallah taala. Baik, tadi kita sebutkan bahwasannya Al-Quran dan As-Sunnah sama dari sisi sebagai hujah dasar-dasar hukum dalam agama kita. Di dalam banyak ayat maupun hadis disebutkan untuk kita merujuk kepada keduanya, tidak dipisahkan. Seperti firman Allah, In tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila wa ahsanu tafsira. Ya, yani apabila kalian berselisih tentang suatu perkara, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana oleh para ulama mufassirin, kembalikan kepada Allah, kembali kepada kalamnya, kitab Allah Al-Qur'an. Dan kembalikan kepada Rasul dengan bertanya kepada beliau, minta bimbingan dan solusi pada beliau di masa hidup beliau alaihi wasallam, dan sepeninggal beliau kembali kepada hukum sabda-sabda Nabi alaihi wasallam, sunnah hadis beliau. Ini satu ayat. Di ayat yang lain banyak, ya. Walladzi ba'atha bil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Rasulullah SAW salah satu sifatnya mengajarkan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Disebutkan oleh para ulama, banyak dari mufassirin, Alkitab yakni Al-Quran, Al-Hikmah adalah sabda-sabda Nabi SAW. Ini dari ayat, di antara ayat-ayat yang ada menunjukkan hujjah. Dua-duanya adalah hujjah, tidak terpisahkan. Al-Quran dan Hadis sama dari sisi apa? Hujjiyah. Bukan dari sisi yang lain. Ya. Kalau dari sisi-sisi yang lain yang telah kita jelaskan, Al-Quran lebih utama. Dari sisi apanya? Tadi, itu kalam Allah, jelas. Lebih berpahala, mendatangkan pahala kalau dibaca. Bacaan Quran dibaca, bahkan tiap huruf saja dapat 10 kebaikan. Yang itu tidak ada pada sabda Nabi SAW. Dan yang seterusnya. Namun dari sisi hujjiyah, sama-sama sebagai dasar hukum, Al-Quran dan As-Sunnah sama. Bahkan sebagian ulama, atau bahkan banyak dari para ulama, seperti dinukilkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, annal qur'ana ila sunnah ahwaj minas sunnati ila al-qur'an. Bahwasanya Al-Qur'an kepada hadis itu lebih butuh daripada hadis kepada Qur'an. sama sekali bukan untuk merendahkan Al-Quran. Kalau Allah, bukan. Tapi kalau Al-Quran itu sudah kita agungkan, Al-Quran sudah kita muliakan dan kita anggap sebagai dasar hukum, maka as-sunnah pun demikian. Bahkan disebutkan oleh para ulama, Al-Quran lebih butuh kepada sunnah daripada sebaliknya. Kenapa? Contohnya, ya, disebutkan bukan dari sisi yang lain, bukan dari sisi, sekali lagi, bukan untuk merendahkan Quran, sama sekali tidak. Bukan dalam rangka menunjukkan keutamaan Al-Quran dari sisi yang lain. Al-Quran afdal dari sisi isinya, bacaannya luar biasa, kalam Allah, beribadah kalau kita membacanya. Bukan dari sisi itu, namun dari sisi hujjah sebagai dasar hukum. Ini sama, bahkan lebih butuh Al-Quran kepada As-Sunnah dibanding sebaliknya. Kenapa? Karena As-Sunnah tufassirul Quran. Karena As-Sunnah itu merinci dari Al-Quran, menjelaskan Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam dalil, ayat maupun hadis. Rasul itu menerangkan Al-Quran, mempraktekannya, menjelaskannya, sehingga As-Sunnah lebih memperjelas dan merinci. Ya. Contohnya banyak sekali. Contohnya salat-salat kita, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat. Coba lihat 30 juz Quran, tidak akan kita jumpai. Salat maghrib ini berapa rakaat ya? Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, dari depan sampai belakang dibolak-balik, ya bakal ketemu. Salat maghrib 3 rakaat, enggak bakal ketemu. Salat isya 4 rakaat, tapi disebutkan mutawatir dalam hadis-hadis. Bagaimana Rasulullah SAW salat maghribnya, salat isya-nya dinukil oleh para sahabat yang mulia. Ini salah satu, baru satu contoh. Ya. Allah memerintahkan tauhid global dalam ayat, "Idza qumtum ila shalat faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum wa arjulakum", dibaca arjula. Ini kalau mau kita terangkan juga banyak contohnya dalam wudu. Demikian pula, jika kalian tidak berdiri menegakkan salat, maka cucilah wajah kalian. Tidak disebut cuci tangan di awal. Karena itu sunnah dengan kesepakatan para ulama. Cuci tangan, telapak tangan di awal itu sunnah menurut kesepakatan ulama. Di ayat langsung disebutkan, famsahu biwujuhikum, apa? Faksilu wujuhakum. Cucilah wajah kalian. Dan disebut cuci wajah. Dan tidak disebut kumur-kumur. Sebagian mengatakan kumur-kumur termasuk wajah. Ada yang mengatakan, ala kullin rasul mempraktikannya. Lebih jelas, lebih rinci. Dan kemudian disebutkan, wa aydiyakum ila al-marafiq, tangan sampai ke siku. Dan para ulama mengatakan demikian wudu, itu telapak tangan dulu baru ke siku, itu sunnahnya. Meskipun sah saja, mau wudu kok dari siku dulu baru ke telapak tangan. Itu sah-sah saja. Tapi ini makruh, sebagian mengatakan khilafus sunnah. Diterangkan, kemudian juga membasuh kepala. Dan disebut, wa arjulakum. Dalam bacaan yang masyhur, wa arjulakum. Kembali atok kepada, cucilah wajah kalian, tangan sampai ke siku, dan cuci kaki, dicuci. Tapi dalam bacaan seorang sahabat, sehingga saya Ibn Abbas, dan itu salah satu kira'ah sabah, arjulikum, dibaca arjulikum, majrur. Majrur, arjulikum. Dan itu bukan bacaan yang keliru. Dan itu kira'ah sabah, masyhur, ma'ruf. Dan itu diatof kepada majrur, kepada membasuh kepala. Kepala bukan dicuci, tapi dibasuh. Maka kaki juga dibasuh, kalau pakai kaos kaki. Kalau pakai khuf, baru dibasuh dan tidak dicuci. Maka perincian-perincian ini ada pada as-sunnah dan perlu diperhatikan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib berpesan, demikian pula para sahabat, pelajarilah hadis, pelajarilah sunnah. Kenapa? Karena Al-Quran terkadang ada sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, bisa multitafsir, bisa dibawa ke sana, bisa dibawa ke sini. Tapi kalau as-sunnah memperjelas, tidak bisa gerak ke sana kemari. Ayat ini maksudnya ini, sudah. Rasul mengatakan demikian. Sahabat mengatakan demikian. Dan disebutkan oleh para ulama, at-tafsir inda al-sunnah. Perincian di sisi al-sunnah. Contohnya, banyak sekali, ya pernah kita sebutkan, ghibah, tercela. Dalam dalil-dalil syariat banyak. Dalam ayat, la yaktab ba'dukum ba'da, jangan kalian sering menggibahi satu sama lain. Di ayat banyak. Dan hukumannya mengerikan. Tapi ada ghibah-ghibah yang diperbolehkan. 6 perkara bukan termasuk ghibah. Ini kita enggak tahu kalau enggak belajar hadis. Hukum asal, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'i bainahum. Tegas keras terhadap kuffar ruhama' bainahum, saling sayang kepada sesama mereka. Namun lihat bagaimana terhadap alul bidah. Judul Sunan Abu Dawud bab bukhdu ahlil bidah, ya, atau bab apa judulnya, bukhdu ahlil bidah atau wa bukhdu, itu bab mukhalafatu atau hajru ahlil bidah wa bukhdu, saya kurang ingat. Yang jelas di situ ada bab tentang membenci ahlil bidah, dan itu para ulama rahimahullah ta'ala menyebutkan dan menjelaskan. Maka butuhnya kita bimbingan kepada para ulama yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, yang di Mekah, yang di Madinah, yang di Yaman, butuh. Karena perincian ada pada ini. Hukum asal fitrah manusia tahu yang umum. Ribah enggak boleh. Bersatu baik. Yang ini baik. Tapi perincian-perincian yang detail ini, ini ada pada as-sunnah. Ini maka disebutkan dari banyak sisi, Al-Quran lebih butuh kepada as-sunnah dibanding sebaliknya. Tadi 3 rakaat maghrib, 4 rakaat isya tidak disebutkan dalam 30 juz Quran. Maka dari sisi ini, bukan hanya Quran dan hadis sama-sama sebagai dasar hukum Islam, bahkan Al-Sunnah lebih rinci, lebih jelas. Maka sebagian ulama, banyak dari para ulama mengatakan, yaitu Al-Quran sangat membutuhkan sunnah, yaitu untuk merincinya. Yang terakhir, As-Sunnah indal fuqaha, As-Sunnah menurut pengertian fuqaha, ahli fikih, yaitu sebagaimana yang kita kenali, di sini dinukilkan sekian banyak ucapan a'immah, namun insya Allah tidak meleset dari apa yang sudah antum pahami. As-Sunnah dimaknakan sebagai sesuatu yang kebalikan dari yang makruh, dari hukum-hukum yang lima. Sunnah yang kalau melakukannya dapat pahala, tidak melakukannya tidak berdosa. Ini pengertian sunnah menurut ahli fiqih. Maka ini ada lima pengertian sunnah yang disebutkan di sini beberapa bab. Sebagian ulama membedakan antara makna as-sunnah itu yang biasa dilakukan Nabi rutin. Kalau mustahab itu yang dilakukan sekali dua kali. Kalau tatawwu, apa yang seseorang muncul dari sesuatu insiden dia ingin melakukannya, bagus disebut tatawwu. Namun jumhur ulama usuluddin mengatakan anna kalimata mandub taraduf fi istilah turadibu fil istilah kalimat sunnah au mustahab au nafal au tatawwu. Maksudnya kalimat mandub sunnah, mustahab, nafilah, tatawwu, sunnah, ini semua sinonim, sama dan tidak berbeda. Baik, dengan raka'id, nafilah dan semisalnya, ini lima pengertian as-sunnah yang kita sebutkan. Dan apa yang dimaksud oleh beliau dalam kitab ini, yaitu insya Allah kita bahas di pertemuan yang akan datang, dan insya Allah kita baca kelanjutan daripada kitab ini, daruratul ihtimam bisunanin an-nabawiyah, pentingnya, daruratnya seorang berpegang teguh perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, yang diibaratkan oleh para ulama berpegang teguh dengan sunnah Nabi kasafinatin Nuh, seperti kapalnya Nabi Nuh alaihi salam, man raqibaha naja wa man lam yarkab naiknya akan ta'ala min ahliha. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.